Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah rahani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-20 dari bulan Dzulhijjah 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 9 Agustus 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang mana pada pertemuan yang terakhir, walhamdulillah kita telah masuk kepada hadis Abi Rafi' Al-Qibti radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang masih pada bab yang ke-22 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu bayani kauni taghyiril munkari minal iman, bab yang menjelaskan tentang sikap seorang yang merubah kemungkaran yang terjadi di hadapannya merupakan bagian dari keimanan yang dia miliki. Abu Rafi' Al-Qibti radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang telah kita sebutkan biografi singkat beliau pada pertemuan yang terakhir, yang merupakan seorang yang telah dibebaskan status budaknya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang sebelumnya beliau merupakan abdun, merupakan hamba yang dimiliki oleh Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Kemudian singkat cerita, diberikanlah sebagai hadiah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dibebaskan dari status perbudakan menjadi seorang yang merdeka, sehingga Abu Rafi' dikenal sebagai Abu Rafi' Al-Qibti maulan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang di dalam riwayat ini terdapat sebuah pelajaran penting bahwa seorang mantan budak juga bisa membawa ilmu, juga bisa membawa periwayatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menunjukkan apa ikhwati fillah yarakumullah? Menunjukkan bahwa Islam tidaklah memandang kepada status-status seseorang. Apakah dia seorang mantan budak ataukah dia seorang mantan preman, atau mungkin dia mantan residivis narkoba dan yang semisalnya. Ketika dia telah bertaubat, ketika dia telah menyambut hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Jalla wa Ala lah yang telah berfirman, "Afallahu amma salaf." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Maka khawatir filah hira'akumullah, status beliau sebagai mantan budak tidak menghalangi beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arda untuk meriwayatkan hadis Nabi SAW, bahkan diambil langsung dari sahabiyul jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Maka diantara faedah dari sanad hadis ini yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bagaimana seorang sahabi juga mengambil periwayatan dari sahabat yang lainnya. Tidak melulu ketika dia berstatus sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti dia mengambil ilmu langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam, tidak tentu. Maka bisa seorang sahabi mengambil riwayat dari sahabat yang lainnya, mengambil hadis dari sahabat yang lainnya, dan ini adalah satu hal yang sangat ma'ruf di tengah-tengah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Kemudian ikhwati fillah yura'akumullah, disebutkan dalam riwayat ini bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi, ba'athahullahu fi ummatin qabli, yang diutus kepada satu umat sebelumku, illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun, kecuali nabi tersebut, utusan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, pastinya memiliki hawariyuna wa ashabun. Telah kita sebutkan makna dari al-hawariyuna wa ashab, orang-orang yang senantiasa menolong, orang-orang yang senantiasa loyal, orang-orang yang senantiasa membantu perjuangan dakwah Nabi dan Rasul Allah Jalla wa'ala di tengah-tengah kaumnya. Maka setiap Nabi yang disebutkan oleh a'immah syurahul hadis ketika menjelaskan hadis ini adalah pembahasan Nabi dan Rasul secara global, yaitu mereka memiliki hawariyuna wa ashabun. Mereka akan senantiasa memiliki orang-orang yang loyal, orang-orang yang membela, orang-orang yang terus berada di belakang mereka, rela untuk mengorbankan jiwa dan raga mereka demi keselamatan Nabi dan Rasul tersebut. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Qadi'iyah, dan yang lainnya bahwa ini pembahasan secara umum. Kenapa? Karena di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa di sana ada seorang Nabi dan Rasul utusan dari Allah Jalla wa'ala kepada satu umat, akan tetapi dia tidak memiliki pengikut. Akan tetapi dia hanya memiliki satu atau dua orang pengikut saja. Maka belum tentu mayoritas dari kalangan kaumnya adalah orang-orang yang menerima dakwah Nabi dan Rasul tersebut. Akan tetapi secara global, ikhwati fillah yarhamakumullah, seperti apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya setiap nabi dan rasul yang diutus pasti akan memiliki sahabat-sahabat, para penolong yang akan senantiasa berada di belakang mereka. Ikhwati fillah yarhamakumullah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sifat yang dimiliki oleh para penolong mereka, para pengikut mereka yang senantiasa setia dengan ajaran-ajaran Allah Jalla wa'ala, dengan ajaran-ajaran yang datang dari Nabi dan Rasul tersebut. Ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengambil ajaran-ajaran Nabinya, mengambil ajaran-ajaran Rasulnya alaihi mussalatu wassalam, wa yaqtaduna bi amrihi, dan mereka pula orang-orang yang senantiasa mengikuti perintah-perintah dari sang Rasul, perintah-perintah dari sang Nabi. Contoh kecil, ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, ketika mereka diminta oleh Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam untuk naik ke atas kapal yang sudah dibangun di atas sebuah gunung, yang mayoritas orang-orang yang di sekitar situ menganggap bahwa ini adalah sesuatu hal yang gila, sesuatu hal yang tidak masuk akal, yang menjadi akal-akalan biasa, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah hujjah untuk bisa diterima. Untuk apa membuat sebuah kapal di atas gunung besar yang mungkin air tidak akan sampai ke gunung tersebut? Akan tetapi hawariyuna wa ashabun, para penolong tadi, orang-orang yang senantiasa setia dengan Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, akan mengikuti apapun perintah sang Nabi. Akan mengikuti apapun perintah sang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau memerintahkan untuk mereka naik ke atas kapal tersebut, maka mereka turuti. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam memerintahkan mereka membuat kapal di atas gunung besar. Mereka ikuti. Tidak ada yang membangkang dari orang-orang yang beriman di tengah-tengah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula contoh-contoh nyata dari para nabi dan rasul yang merupakan orang-orang terpilih yang diutus di tengah kaum mereka masing-masing. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Tsumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun." Kemudian setelah itu, setelah generasi orang-orang soleh tadi, setelah generasi orang-orang yang turut, yang senantiasa mendengar as-sam'u wa ta'ah kepada Nabi dan Rasulnya, mereka akan datang generasi yang setelahnya. Artinya mereka akan wafat, mereka akan meninggal, digantikan dengan generasi-generasi yang setelahnya. Maka generasi yang berikut-berikutnya ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu jalla wa ala akan menggantikan generasi. Takhlufu min ba'dihim khulufun, dengan dhammahnya kha, dan telah kita sebutkan dari ucapan a'immatus salaf ikhwati fillah yara'akumullah bagaimana mereka membedakan antara khulufun dengan khulufun. Bahkan al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah secara ringkas beliau menyebutkan, wa ammal khulufu fabidhammil kha wa huwa jam'u khalfin bi iskanil lam wa huwa al-khalifu bisyar. Adapun khuluf dengan dhammahnya kha, ini adalah jamak dari khalf dengan sukunnya lam. Maksudnya apa? Al-khalif bisyarrin, generasi berikutnya yang jelek, generasi berikutnya yang tidak mengikuti langkah pendahulu-pendahulu mereka. Sehingga generasi yang berikut-berikutnya itu menjadi generasi-generasi yang buruk. Berbeda dengan khaluf dengan fathahnya kha, kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, wa amma bil fathhi fa huwal khalifu bil khair. Adapun khaluf dengan fathahnya kha, ini artinya adalah generasi penerus, akan tetapi mereka mengikuti para pendahulunya dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka khawatir filah yara'akumullah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, setelah generasi sahabat-sahabat para nabi, para penolong nabi, para penolong rasul, setelah mereka meninggal, setelah mereka tidak ada, setelah mereka wafat, akan datang generasi-generasi berikutnya yang akan semakin rusak, yang akan semakin tidak baik. Disebutkan salah satu dari sifat generasi-generasi yang buruk tersebut, yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka adalah orang-orang yang berbicara, yang berucap dengan sesuatu yang tidak mereka kerjakan, wa yaf'aluna ma la yu'marun. Di sisi lain mereka pun mengamalkan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh para nabi dan rasul. Ikhwati fillah yarhamakumullah, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini tidak khusus kepada umat-umat sebelum diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Berlaku pula pada umat Muhammadiyah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Umatnya Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam memiliki hawariyun. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki ashab radhiyallahu taala anhum wa ardahum, yang senantiasa loyal, setia, senantiasa menolong, membela sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang rela untuk mengorbankan nyawa-nyawa mereka demi selamatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesuai dengan penggalan pertama dari hadis yang ada di hadapan kita ini. Kemudian mereka digantikan dengan generasi para tabi'in. Generasi yang masih baik, generasi emas yang masih mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka wafat, digantikan dengan generasi atba'at tabi'in, juga generasi yang masih mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka wafat, setelah mereka tidak ada, digantikan terus dengan generasi a'immatus salaf, ilmu demi ilmu masih memiliki, masih ada di tengah-tengah mereka, masih terngiang-ngiang ilmu yang disampaikan oleh para sahabat, para tabi'in, atba'at tabi'in, masih sangat hangat dibahas di tengah-tengah mereka, a'immatus salaf, terus sampai ke zaman kita sekarang, ikhwati fillahi ra'akumullah, zaman yang penuh dengan fitnah, generasi yang wal'iyadz billah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam generasi yang khuluf, generasi yang tidak baik, generasi yang buruk, apabila kita wal'iyadz billah berperangai dengan dua sifat yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita berucap dengan sesuatu yang tidak kita amalkan. Dan yang kedua, ketika kita mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya apa? Minal bid'ah wad dalalat. Dari perkara-perkara kebid'ahan, dari perkara-perkara kesesatan, al-muhdatsat, dari perkara-perkara yang baru. Tidak pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita amalkan, kita khawatir akan masuk kepada khuluf yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, generasi yang buruk yang tidak mengikuti para pendahulu mereka. Ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan oleh al-Imam At-Tibi alaihi rahmatullah, terkhusus dengan dua perangai atau dua sifat yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaquluna ma la yaf'alun. Al-Imam At-Tibi alaihi rahmatullah menyebutkan, wasafa al-khulufu biwasfaini muqabilaini. Lama wasafa al-ashabu bihima, fahuma tasallafu. Kata Imam At-Tibi alaihi rahmatullah, sungguh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan sifat generasi-generasi yang buruk tersebut dengan dua sifat yang bertentangan dengan apa yang telah dipuji oleh beliau, direkomendasikan oleh beliau. Karena sifat ashabu Rasulillah, sifat para penolong, para pembela Nabi dan Rasul, apakah itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam secara khusus, atau mungkin hawariyun yang ada pada para Nabi dan Rasul sebelum Nabi alaihi salatu wassalam diutus, sifat mereka sama. Dua sifat yang sangat-sangat melekat pada diri hawariyuna wa ashabun, yaitu ketika mereka ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi, mereka akan mengambil apapun ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka pun akan senantiasa mengikuti, merealisasikan apa yang diperintahkan oleh sang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi generasi yang buruk tersebut berlawanan dengan dua sifat yang terpuji tadi. Mereka tidak mengambil ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan wal'iyadzu billah, mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebaliknya, mereka melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh beliau. Muhdatsat, perkara-perkara yang baru yang mereka anggap baik. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadikan hal tersebut sebagai peringatan keras. Iyyakum wa muhdatsatil umur, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Kemana kita wahai kaum muslimin dari perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, terkhusus kepada mereka ahlul bid'ah wad dalal, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah wa ila akhirih min al-firaqid dhalah, al-Khawarij, at-Takfiriyun, al-Haddadiyah. Bagaimana sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengajarkan kita tentang akidah yang benar dalam semua bab, dalam semua aspek. Inilah yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Haq, akan merealisasikan apapun yang datang dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa Allah jalla wa ala berada di atas langit, maka ahlus sunnati wal jamaah, ahlul haq, akan menerima dengan lapang dada bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Tidak memainkan logika berpikir mereka. Tidak memainkan akal-akal sehat dalam tanda kutip yang mereka miliki. Bagaimana mungkin Allah di atas langit? Bagaimana mungkin Allah memiliki arah? Bagaimana mungkin? Dan yang seterusnya. Wal'iyadzubillah dari syubuhat ad-dalalah. Karena apa? Karena sifat ahlus sunnati wal jamaah sama seperti sifat yang ada di sisi hawariyun, sama dengan sifat yang ada di sisi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrih. Selesai. Apa yang ada dari ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada dari sunnah beliau alaihi salatu wasallam, itu yang akan mereka ambil. Apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang akan mereka kerjakan. Selesai. Tidak mereka timbang-timbang lagi. Tidak mereka fikirkan ulang lagi. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, peringatan kepada ahlu dhalali wal bid'ah wal muhdatsat adalah hadis yang ada di hadapan kita ini. Hati-hati, kita semua khawatir menjadi generasi-generasi buruk yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menjadi generasi-generasi yang tidak baik karena kita tidak mengikuti jejak para pendahulu kita dari kalangan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Tibi alaihi rahmatullah, melanjutkan syarah dan penjelasan beliau, fahum tasallafu, mereka ini generasi yang buruk ini wal'iyadzubillah adalah orang-orang yang mutakabbirun, orang-orang yang sombong. As-salfu di dalam bahasa Arab, ikhwati fillahi ra'akumullah ayuhat talabah bil khusus, maknanya adalah at-takabbur wal-ajrufah atau wal-ajrafah. Maknanya adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang banyak omong kosongnya. Al-ajrafatu fil kalam, ucapan-ucapan yang tidak mencerminkan perbuatan-perbuatan yang sahih, ucapan-ucapan yang sangat menyelisihi amalan-amalan mereka. Dilanjutkan oleh Al-Imam At-Tibi alaihi rahmatullah, haitsu qalu, mereka adalah orang-orang yang mengatakan, fa'alna ma umirna min wajibatid din wa fadailil a'mal wa lam yaf'alu syai'an min dhalik. Mereka hanya berkoar-koar. Mereka ini model-model orang yang omong kosong tadi. Kata Al-Imam At-Tibi alaihi rahmatullah, yaitu al-khuluf, generasi-generasi yang buruk. Apa salah satu dari sifat mereka? Mereka orang-orang yang senantiasa mengatakan fa'alna ma umirna min wajibatid din. Kami adalah orang-orang yang akan mengerjakan apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari kewajiban-kewajiban beragama. Wa fadail a'mal. Begitu pula amalan-amalan yang memiliki keutamaan, kami orang-orang yang mengerjakan semua hal tersebut. Akan tetapi kata beliau hakikatnya walam yaf'alu syai'an min dzalik. Generasi yang buruk tersebut adalah orang-orang yang sama sekali hakikatnya tidak melakukan sedikit pun dari apa yang mereka ucapkan. Bal fa'alu ma nuhu an, bahkan mereka adalah orang-orang yang melakukan sesuatu yang dilarang dalam syariat, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa huwal ma'niyu biqaulihi, dan ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yaf'aluna ma la yu'marun, mereka orang-orang yang sangat mudah untuk melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat tidak memerintahkan, Al-Qur'an pun tidak memerintahkan, hadis-hadis yang sahih pun tidak memerintahkan, tapi mereka lakukan. Sangat banyak contohnya, ikhwati fillah yara'akumullah. Perayaan Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi, begitu juga perayaan malam Isra wal Mi'raj, perayaan ini dan itu, at-tahlil, yasinan, dan yang seterusnya. Dari amalan-amalan bid'iyah yang bahkan wal'iyadzu billah sampai kepada unsur-unsur kesyirikan, sujud di tengah-tengah kuburan awliya as-salihin, bahkan yang ekstrim sampai melakukan tawaf di kuburan orang-orang saleh yang mereka katakan sebagai awliya Allah, yang mereka katakan sebagai habaib, yang mereka katakan sebagai orang-orang suci, wal'iyadzubillah. Padahal Nabi SAW sama sekali tidak pernah memerintahkan hal tersebut. Bahkan beliau melarang agar jangan sampai kaum muslimin menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai tempat ibadah. Tawaf amalan besar, amalan saleh, amalan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga tidak boleh dilakukan di areal pekuburan. Tawaf hanya boleh dilakukan di Baitullahil Atiq, Ka'bah al-Musharrafah. Begitu pula sujud dilakukan di masjid-masjid Allah Jalla wa'ala, tempat-tempat yang suci. Kuburan bukan tempat untuk beribadah, salah tempat ya akhi. Maka ini salah satu sifat yang dimiliki oleh khuluf generasi yang buruk, yang tidak mengikuti jejak para salaf, yang tidak mengikuti jejak ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, generasi tersebut adalah wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka senantiasa melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi saja tidak memerintahkan, ikhwati fillah ya rahimakumullah, begitu pula Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Al-Qur'anul Karim memerintahkan untuk melakukan kesyirikan? Perayaan Maulid, Isra wal Mi'raj, nuzulul Qur'an dan yang lainnya dari perayaan-perayaan bid'iyah. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, dilanjutkan oleh Imam At-Tibi alaihi rahmatullah, id fa'ala ma lam yu'mar bihi syar'an min al-bid'il manhi anha, yaitu ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh syariat, yang merupakan kebid'ahan-kebid'ahan yang hakikatnya dilarang wal'iyadzubillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebid'ahan-kebid'ahan yang dilarang oleh syariat nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ima'un ila qawlihi ta'ala, dan ini hakikatnya adalah sebuah isyarat yang ditujukan kepada ucapan Allah Jalla wa ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-188. Apa kata Allah Jalla wa'ala? لَا تَحْسَبَنَّ, jangan sekali-kali engkau menyangka. أَلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا, jangan sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka kerjakan. Wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu. Orang-orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka kerjakan, yang mereka sukai, supaya apa? Tujuannya supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Lam yaf'alu, perbuatan yang tidak ada asal-usulnya, tidak ada sumbernya. Mereka suka agar dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Maka apa kata Allah Jalla wa'ala? Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Maka janganlah kamu menyangka bahwa mereka akan terlepas dari siksa. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan siksaan Allah Jalla wa'ala, karena melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala, bahkan sampai kepada tingkatan tidak melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian dilanjutkan oleh Imam At-Tibi alaihi rahmatullah, wa qawlihi azza wa jal. Begitu pula isyarah kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah ketika kamu melakukan atau mengucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Hanya omong kosong. Memerintahkan orang lain untuk melakukan sholat sementara dia tidak mengerjakan sholat. Memerintahkan orang lain untuk menghindari riba tapi ternyata dia masih bergelut dengan harta ribawiyah. Wal'iyadzubillah. Ini kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sangat besar kepada model-model orang yang semacam ini. Melarang sesuatu akan tapi dia melakukannya. Dilanjutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, bi khilafis salafis salih. Berbeda dengan keadaan para salafun salih. Fa innahum lamma iqtadaw bi hadyi nabiyillah sallallahu alaihi wasallam in kharatu fi salakil ladzina la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma la yu'marun wa yaf'aluna ma yu'marun. Berbeda dengan keadaan para salaf saleh, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ketika mereka berperangai bersifat dengan sifat tersebut, in kharatu fi salkil ladzina la ya'sunallah, mereka termasuk, mereka digabungkan, para salafun salih, mereka digabungkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada golongan orang-orang yang la ya'sunallah, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ma amarahum, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi mereka tidak bermaksiat kepada Allah dari apa yang Allah perintahkan. Artinya apa? Mereka lakukan perintah Allah. Mereka bukan orang-orang yang keluar dari perintah-perintah tersebut. Bukan orang-orang yang bermaksiat dari perintah-perintah tersebut, tapi mereka benar-benar melakukan perintah Allah Jalla wa'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka adalah orang-orang yang akan senantiasa melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cukup. Itu menjadi bingkai pada kehidupan mereka, batasan-batasan indah pada kehidupan mereka, ya ikhwati fillah yarhamakumullah. Ketika mendapatkan perintah dari Al-Qur'anul Karim, mereka amalkan. Ketika mendapatkan larangan dari Al-Qur'anul Karim, mereka tinggalkan. Begitu pula ketika berhadapan dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika mendapatkan perintah dari Allah Jalla wa ala, mendapatkan perintah dari nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam pun mereka tinggalkan. Mudah apa yang ada di sisi mereka. Karena mereka tidak memiliki tendensi duniawi. Karena tidak ada yang mereka cari dari keridhaan kecuali keridhaan Allah Jalla wa'ala. Walaupun orang-orang mencaci mereka, walaupun orang-orang menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang wal'iyadzubillah, membuat manusia lari dari mereka, bahkan membuat tuduhan-tuduhan dusta, mereka tidak peduli dengan itu semua. Karena mereka adalah orang-orang yang ingin menelusuri jejak ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika mendapatkan perintah dari Allah dan Rasulnya, akan mereka amalkan. Ketika mendapatkan sebuah larangan, mereka akan tinggalkan. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kelanjutan dari hadis ini. Setelah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan bahwa apa yang ada di sisi khuluf, apa yang ada di sisi generasi-generasi yang buruk ini, dengan dua sifat yang melekat pada mereka, yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun, mereka berucap dengan sesuatu yang tidak mereka amalkan, wal'iyadzu billah, dan mereka melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dalam syariat. Maka orang-orang yang beriman, ahlul haq, diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana kita berhadapan dengan khuluf ini? Bagaimana ketika kita berhadapan dengan generasi-generasi yang buruk ini? Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun." Barang siapa yang bisa mengingkari mereka dengan tangannya, maka dia adalah seorang mukmin. "Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun." Barang siapa yang bisa mengingkari generasi-generasi yang buruk tersebut, ahlul bid'ah wadh-dhalal, ahlul muhdatsat, dengan lisan-lisan mereka, mereka pun adalah mukmin. wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun. Dan barang siapa yang bisa mengingkari mereka, mampu mengingkari mereka dengan hati-hati mereka, mereka pun adalah seorang mukmin. Walaisa wara'a dzalika minnal imani habbatu khardalin. Tapi kalau sudah tiga tingkatan ini tidak dilakukan, ada perkara yang baru di hadapannya, ada kebid'ahan di hadapannya, ada kemungkaran di hadapannya, bahkan wal'iyadzubillah ada kesyirikan di hadapannya, kemudian dia tidak bisa merubah dengan tangannya, tidak bisa pula merubah dengan lisannya, tidak bisa pula mengingkari dengan hatinya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Dia tidak lagi memiliki keimanan di dalam hatinya. Hati-hati ikhwati fillah ya rahimakumullah. Perkara besar ketika terjadi kemungkaran-kemungkaran yang di hadapan kita, kita dituntut oleh Allahu jalla wa ala. Kita dituntut oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengingkarinya, untuk benci kepada kemungkaran-kemungkaran tersebut, masuk ke dalamnya perkara bid'ah wa syirkiyat. Kita diminta untuk mengingkari sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Kalau kita bisa mengingkari dengan tangan kita, itu sesuatu yang paling utama. Kalau tidak bisa, maka turun kepada tahapan yang kedua, tingkatan yang kedua, yaitu dengan lisan-lisan kita. Nasihat dan yang semisalnya. Tapi juga tidak bisa, maka jangan sampai kita terluput dari tahapan yang ketiga, yaitu mengingkari, benci dengan hati-hati kita. Tapi kalau kita ridha, kalau kita menganggap orang-orang yang meminum khamar itu, orang-orang yang bergelut dengan harta-harta riba itu, orang-orang yang bermain judi itu, orang-orang yang berzina itu, orang-orang yang melakukan keharaman demi keharaman, kita anggap sebagai orang-orang yang melakukan sesuatu yang halal, mereka tidak melawan syariat Allah, mereka tidak durhaka kepada Allah, tidak ada sedikit pun kebencian dalam hati-hati kita, hati-hati. Tidak ada sedikit pun pengingkaran pada hati-hati kita. Intabihu ya ikhwah. Hati-hati. Koreksi lagi keimanan kita. Introspeksi lagi keimanan kita. Jangan-jangan dalam hati kita sudah dihapus oleh Allah Jalla wa'ala dari apa yang namanya keimanan. Wal'iyadu billah. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tegas menyebutkan, walaisa wara'a dzalika min habbati khardalin minal iman. Walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Kalau sudah seorang rela, seorang sudah tenang dengan apa yang ada di hadapannya, dari kemungkaran demi kemungkaran, kebid'ahan demi kebid'ahan, bahkan wal'iyadzubillah kesyirikan demi kesyirikan, dia tenang. Hatinya enggak terusik. Hatinya enggak sedih, hatinya enggak mengingkari. Tidak ada lagi keimanan dalam hatinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Perhatikan baik-baik ikhwati fillah ya rahimakumullah dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama salaf, di antaranya adalah Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wa ra'ah, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, faman jahadahum ay faman harabahum wa ankara alaihim, barang siapa yang mengingkari mereka, yang tidak suka kepada mereka, yang membenci mereka, biyadihi, dengan tangannya, dia aplikasikan dengan tangannya, dia menjadi seorang yang benar-benar merubah kebid'ahan yang ada, kemungkaran yang ada, kesyirikan yang ada, karena memang dia sebagai penguasa, sebagai seorang yang dianggap, sebagai seorang yang berwenang, dan yang seterusnya, maka itu adalah seorang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa mu'minun, ketika kemungkaran tersebut, walhamdulillah, dengan sebab tangannya, bisa terelakkan, kemungkaran tersebut dengan sebab tangannya bisa dihilangkan dari satu kampung, dari satu komunitas dan yang semisalnya, maka dia mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fahuwa mu'minun. Ikhwati fillah yarakumullah. Contoh kecil seperti yang sudah kita ulangi pada majelis-majelis yang ada. Bagaimana seorang ayah apabila melihat kemungkaran? Jadi jangan sampai kemungkaran yang ada di pola fikir kita hanya sekedar kebid'ahan, kesyirikan, kebid'ahan, kesyirikan, kebid'ahan, kesyirikan. Kemungkaran banyak, ikhwati fillah yarakumullah. Anak didik kita atau mungkin anak-anak kandung kita yang berada di rumah bersama kita tidak melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Ketika azanul fajr mereka masih terlelap, ketika matahari sudah terbit mereka pun masih terlelap. Ini kemungkaran. Apabila kita sebagai seorang tua, ayah ataukah mungkin ibu, melihat kemungkaran yang demikian padahal anak kita sudah baligh, kalau dia laki-laki, atau anak kita sudah haid kalau dia perempuan, dan kita memiliki kekuasaan sebagai orang tua, sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu, memiliki kekuasaan untuk membangunkan dia, memaksa dengan memercikkan air, mengangkat badannya dan yang seterusnya dengan cara-cara yang ma'ruf untuk dia laksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan salatul fajr, laksanakan salat subuh pada waktunya, jangan sampai waktunya lewat, matahari telah terbit. Kalau dia bisa mengingkari kemungkaran tersebut, merubah kemungkaran yang ada, dia bangunkan anaknya, kemudian anaknya melaksanakan salatul fajr pada waktunya, maka dia mendapatkan rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa mu'minun, dia adalah seorang yang beriman. Kapan-kapan kita bisa mendapatkan rekomendasi dari baginda Nabi alaihi salatu wasallam, ikhwati fillah yarakumullah. Maka kepada al-aba wal ummahat, manfaat kan hadis ini agar kita banyak-banyak mendapatkan rekomendasi dari Nabi alaihissalatu wassalam. Mungkin kemungkaran-kemungkaran yang berada di luar sana, kemaksiatan-kemaksiatan yang berada di luar sana, kebid'ahan-kebid'ahan, kesyirikan-kesyirikan yang berada di luar sana, kita tidak mampu merubah dengan tangan-tangan kita karena kita bukan sebagai seorang yang berwenang. Kita bukan sebagai seorang penguasa. Enggak akan mampu kita menutup tempat perjudian terbesar di kota Samarinda misalkan. Siapa kita? Menutup tempat prostitusi terbesar di kota Samarinda misalkan, siapa? Gak ada kemampuan untuk itu. Tapi apabila di hadapan kita, di rumah kecil kita, di keluarga kecil kita ada kemungkaran dan kita hapus kemungkaran tersebut, kita ingkari kemungkaran tersebut, kita minimalisir kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan kepada Allah Jalla wa'ala, maka kita mendapatkan rekomendasi dari sosok Nabi alaihi salatu wassalam bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Akan tetapi ikhwati fillah yarakumullah, kalau dari contoh di atas kemudian kita tidak merubah kemungkaran yang ada, seorang putra kita yang baligh, seorang putri kita yang sudah haid, kemudian kita biarkan sampai jam 8 pagi, sampai jam 9 pagi, sampai mungkin jam 11. Sudah mendekati waktu zuhur. Dia tertidur lelap karena bergadang semalaman. Dan wal'iyadzubillah, dalam hati kita, dalam hati seorang ayah, dalam hati seorang ibu, tidak ada unsur pengingkaran sedikit pun. Tidak ada unsur kebencian sedikit pun. Tidak ada unsur ingin merubah kemaksiatan besar yang dilakukan oleh sang putra atau sang putri tersebut. Maka kita harus lebih berhati-hati. Maka kita harus lebih melihat lagi apakah penampilan kita selama ini sebagai seorang salafi, apakah penisbatan kita selama ini sebagai seorang ahlu sunnati wa ahlil haq adalah penisbatan yang jujur, atau wal'iyadzubillah dipenuhi dengan kedustaan demi kedustaan. Karena kalau kita diam dari kemungkaran yang ada, terlebih di rumah kecil kita, di keluarga kecil kita, dan tidak terbesit sedikit pun di hati kita untuk mengingkari, karena saking sayangnya kepada putra kita, semata wayang misalkan, saking sayangnya kepada istri kita, satu-satunya misalkan, gak bisa dibiarkan kemungkaran tersebut. Tapi toh seandainya terjadi, koreksi lagi, introspeksi lagi keimanan kita, karena dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, walaisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Ada kemungkaran di hadapan kita, tidak kita kemudian benci, tidak kita ingkari dengan hati kita, dengan sanubari-sanubari kita, dengan kalbu kita, maka tidak ada unsur keimanan pada hati kita hakikatnya, wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yarakumullah. Dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ali Adam Al-Tyubi, wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun, wa man jahadahum ay ankara alaihim, mengingkari mereka dengan lisan mereka maka dia pun mukmin. Kalau kita tidak bisa dengan tangan kita, maka dengan nasihat-nasihat, teguran-teguran kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman duduk kita, melakukan kemungkaran, dia terbelit dengan riba, dia terbelit dengan unsur keharaman ini, dan itu nasihati. Tidak wajib nasihat tersebut diterima, yang penting kita sudah menyampaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kemudian biqalbihi. Maksudnya biqalbihi apa? Dijelaskan oleh beliau, hafizahullah wara'ah, bi'an ghadiba alaihim. Yaitu ketika orang tersebut membenci apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di hadapannya berupa kemungkaran demi kemungkaran. Kemungkaran cakupannya luas, ikhwati fillah yarakumullah, masuk ke dalamnya kemaksiatan, kefasikan, kesyirikan, kebid'ahan, dan yang seterusnya. Maka harus ada unsur yang paling tidaknya terakhir, paling tidaknya paling tipis, yaitu kita membenci kemungkaran, kebid'ahan, kesyirikan, kemaksiatan, kefasikan, dan yang sejenisnya yang terjadi di hadapan-hadapan kita. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ngakunya beriman, yang ngakunya cinta kepada Allah dan Rasulnya, akan tetapi hati kita justru senang dengan kemungkaran yang terjadi di hadapan kita. Wal'iyadzubillah. InsyaAllah ta'ala, ikhwati fillah yarakumullah, apa yang berkaitan dengan seorang yang sudah tidak lagi bisa mengingkari kemungkaran dengan hatinya, yaitu hatinya sudah disebut sebagian para ulama sebagai hati yang mati, qalbun mayyitun, yang tidak ada unsur keimanannya lagi, akan insyaallah taala kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang, akan kita nukilkan ucapan al-Imam Al-Qari, salah seorang imam besar di zamannya, min a'immati as-salaf, begitu pula ucapan-ucapan imam min a'immati salaf yang lainnya, yang insyaallah taala akan datang penjelasannya lebih rinci biidznillahi taala. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.